Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang kepada Gus Miftah dari Yogyakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Yeah. Alhamdulillah kita saksikan bersama Gus Miftah telah datang dengan selamat. Dan langsung saja tidak usah lama-lama, selanjutnya adalah Mau'idhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman dari Yogyakarta. Dannya kami persilahkan. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, masuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ruahan yang bertempat di desa Daren, kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Bapak ibu warga masyarakat Nalumsari rahimakumullah. Tuku roti bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Nalumsari yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Terima kasih atas kesabarannya, karena ada dua agenda saya. Pak Bupati menghendaki saya di alun-alun terlebih dahulu, baru kemudian ke Nalumsari. Mudah-mudahan kesabaran panjenengan menjadi tanda-tanda rahmat Allah untuk kita semuanya, dan akhirnya penantian itu terbayar. Bapak Ibu dengan sabar menunggu kehadiran saya. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa bertemu dengan Kiai idola. Rasang guyu. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu yang membuat saya bersyukur kenapa saya jadi umat Islam, karena umat ini terpilih sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110, terpilih menjadi umat terbaik dibandingkan umatnya 124 ribu nabi dan rasul. Sebagaimana kita pahami, nabi itu jumlahnya 124 ribu, 313 diantaranya menjadi rasul, 25 wajib tahui, dan 5 yang mendapatkan gelar ulul azmi. 5 nabi yang mendapatkan ulul azmi, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad, ternyata yang terpilih menjadi umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai yang pertama, sayyidil awalina wal akhirin, tuan pertama dan tuan terakhir. Artinya apa? Nurnya Nabi Muhammad Allah ciptakan sebelum Nabi Adam, tetapi penciptaan jasadnya Muhammad terakhir setelah Nabi Isa alaihis salam. Kemudian yang kedua, beliau dianggap sebagai imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kemuliaan Nabi Muhammad adalah menjadi imam bagi 124 ribu nabi. Inilah yang melatar belakangi ada kecemburuan langit terhadap bumi. Kenapa? karena di bumi ada Muhammad, sementara di langit tidak ada Muhammad. Saat itu antara bumi dan langit berdialog, komunikasi. Bumi mengatakan, saya lebih baik dibandingkan langit. Buktinya apa? Di bumi ada Masjidil Haram, sementara kalian tidak memiliki Masjidil Haram. Langit jawab, kamu jangan salah. Saya tidak punya Masjidil Haram, tapi saya punya Baitul Makmur. Artinya apa? Di bumi ada masjid, di langit ada masjid. Masjidil Haram sebagai masjid yang paling mulia. Apa perbandingan Masjid Daren dibandingkan Masjidil Haram? Sholat di Masjidil Haram kelebihannya 100 ribu kali lipat dibandingkan Masjid Jami' At-Taqwa Daren. Artinya apa? Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan di Daren 100 ribu kali. Makanya Anda jangan kaget kalau ada jamaah haji dari Daren pulang haji malah gak pernah Jumatan. Kenapa? Karena tabungannya masih banyak, 100 ribu kali. Bahkan keutamaan Masjidil Haram apa? Keutamaannya di sana, di semua sudut ada air zam-zam. Di sini, di atas meja kiai, gak ada airnya sama sekali. Itu yang membedakan. Saya tidak minta, hanya menyampaikan pendapat. Kere-kere. Ada satu hadis tentang kemuliaan Masjidil Haram. Saya kebetulan orang yang ditakdir oleh Allah untuk bisa berangkat ke Masjidil Haram fi kulli waqtin wa hinin. Kapan saja. Saya doakan Bapak Ibu Daren mudah-mudahan semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong segera dipanggil oleh Allah kok amin. Lah cangkem kurung mingkem wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Kembaran matamu, kembaran. Baca matamu menjijikkan. Badale ya. Gus Miftah nganggo kacamata ganteng. Lah saiki nganggo kacamata malah kayak tukang pijet. Malah langsung dicopot. Indang minggata to kan. Ya blangkone karo ndase gede blangkone. Iya le. Ki go minggat goblok. Sedotannya malah digowo goblok goblok deh. Alah wes. Wes. Alah wes mo. Pecah ngendi to iki? Kayak candaren oke sing kentir ya. Ada satu hadis tentang keutamaan Masjidil Haram. Kenapa masjid ini kemudian menjadi setarnya Isra Mi'raj? Sebagaimana kita mafhumi Asra minal Masjidil Haram, bukan minal Masjidil Daren, bukan Masjidil Haram. Salah satu keutamaannya. Mudah-mudahan Anda terprovokasi dan segera berangkat ziarah Makkah Madinah. Man ja'a hadal bait fatofa usbu'an summa sholla rak'ataini fi maqami Ibrahim summa sariba ma' zamzam kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummuh. Coba tapa mulia nama masjid ini. Barang siapa mendatangi masjid ini, Masjidil Haram, fatofa usbu'an, tawaf 7 kali. Kemudian apa? Summa sholla rak'ataini fi maqami Ibrahim. Salat di dekat makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi bekas injakannya Nabi Ibrahim. Kemudian minum air zam-zam. Apa yang Allah berikan kepada orang itu? Kharajat dunubahu. Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya. Kal yaumi waladat ummuh, sehingga dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah. Makanya kalau orang bilang umroh bayar 30 juta mahal itu bagi saya enggak mahal. Dosone entek mung bayar 30 juta. Larang apa murah? Murah. Wong saniki mangku purel mawon 5 juta kok. Enak iki matamu, enak iya. Saya tanya orang-orang yang suka karaokean, kamu itu kalau karaoke habis berapa? Semalam bisa 5 juta, Kiai. Sebulan bisa berapa kali? Ya bisa 4-5 kali coba. Kalau 5 kali kali 5 25 juta mangku purel, itu e opo? Kok enak iki lho. Coba maksiat karo barang sing halal iki kira-kira larang maksiat apa halal? Halal. Kowe mangku purel 5 juta dosa. Kowe rabi karo cawe dok ning KUA gratis iso mok tumpaki seumur hidup tak kandhane. Lah hitung-hitungan dosa napa mboten? Nggih napa mboten? Ngono kok celutak iki lho. Makanya mbak-mbak, kalau ibu-ibu punya punya anak cewek dilamar sama cowok, tolong katakan sama yang lama, tolong katakan kepada yang senang, Mas, kalau kamu mencintai anakku, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wong lanang gayane matane iki cangkem melok ngomong, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Halah Mas, Mas, kau ah yang dekat saja kamu gak berani mendekati kok, sok-sokan. Penak sarkem matamu, larang. Yang ngerti sarkem. Saya kemarin baru pulang Bu dari Prigen Tetes Pasuruan Gang Sono. Lokalisasi terbesar di Pasuruan. Sudah bertahun-tahun enggak mau pengadian, menolak baik PSK Germo, Mucikari maupun Angelonya. Baru kemarin bisa pengajian gara-gara yang datang saya. Saking senengnya saya, ada 480 PSK, semuanya saya berikan mukena. Tak belikan satu-satu. Ngunungnya no sing takon, kelas nampak mboten kiai tak jawab, ikhlas. Syaratnya apa? Dinggo sholat, ojo dinggo lemek. Aku gimana tau. Dinggo lemek keprok cangkemmu ya. Kayak ini moro meneh. Nemu sopo? Muhammad. Agus Mbledos, ya Allah. Jenengku Agus Mbledos. Panggilannya Gus Mbledos. Aku lah koyong ini dipanggil Gus. Aku isin diceluk Gus tak kandani. Agus ke Agus. Gus tak kandani. Gue ya mergo seneng melu ngaji. Sesuk lah gue umpamane mati ditakoni karo malaikat munkar nakir. Hei Agus Mbledos. Nggih kula malaikat takoni man robuka jawaban. Kamu nanya. Langsung digebuk cangkemmu karo malaikat. Ya Agus digebuk ndelah gelundung. Malaikatnya bengok, toh ganjel toh. Langsung malaikatnya bengok, cuaks. Ngopi-ngopi ini si Agus. Kok wes adem goblok mentong we. Kopi panas goblok. Orang masalah kopi lambung ini wes adem cok. Ini loh. Ganti yang panas. Yang genjeringan mohon pak. Gus, gue lengono kopi panas. Ya, OTW kan. Oke. Eh, semoga-moga Agus panjang umur, Gus. Dadi wong sak donya mati, Agus mbledos urip dhewe. Nah, Bapak Ibu. Kemudian langit dan bumi dialog lagi. Yo hebat aku, kata bumi. Kenapa kok hebat kamu? Saya punya nabi, nabi terbaik sepanjang zaman, yang dikatakan sebagai imamnya para nabi dan rasul. Sementara kamu langit, kamu gak punya. Kamu gak punya nabi. Kalau tuh ada nabi, kemuliaan nabi-nabi yang ada di langit tidak semulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit matur sama Allah, Gusti mbok nika to Kanjeng Nabi Muhammad diajak piknik teng langit. Dadi nyuwun sewu, adanya Kanjeng Nabi naik ke langit itu bukan karena kebutuhan Nabi Muhammad, tapi kan Nabi Muhammad yang dibutuhkan. Mbok Nabi Muhammad diajak melaku-melaku meriki tindak meriki. Akhirnya itulah yang salah satu alasan yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Akhirnya Kanjeng Nabi tindak. Langit senang. Kenapa? Karena langit akhirnya bisa berimbang dengan bumi. Bumi pernah ditempati Nabi Muhammad, sementara langit pada akhirnya juga dijejak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, konsekuensi dari umat terbaik itu apa? Ketika dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baiknya umat. Konsekuensinya apa? Dari 124.000 nabi beserta umatnya, yang pertama kali masuk surga adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Muga-muga termasuk awake dhewe. Kula dongake ketua panitiane mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian langsung pokoknya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau masuk neraka sama umatnya Nabi Muhammad masuk neraka pertama kali. Lah wong kaya kula niki Pak, kula niku pede mlebu surga. Soale nopo? Sakniki hitung-hitungan. Kula mau takon ajeng takon kalian jenengan. Wong mlebu surga niku mergo amal napa mergo rahmat? Rahmat. Lah hitung-hitungane amal ora cukup amalmu nuku surgane Allah. Umpama jenengan tiang adem sari mriki. Apa mau? Apa? Nalom sari kok adem sari. Niki desa sing paling syariah. Nalom sari. Desane Tiren. Apa? Daren kok ya angel men to. Daren niku artine apa, Pak? Oh daroini, jadi fit daroin dunia akhirat. Oh, masya Allah, sok-sokan. Kayane daren daroini. Kalau niku mbiyen teng duwe kiai teng Lampung namanya Kiai Daroini Ali. Jadi mergo jenenge daroini, daren niku wau dua rumah dunia akhirat, bojone ya loro, Pak. Kula khawatir jangan-jangan wong daren sing lanang bojone loro. Leres. Setuju Ibu-ibu? Pundi, sing janda pundi? Si, kowe tentara yo rasane koneko. Pangkate cilik sing penting selamat, oke? Okay? Oh, daripada jenderal bintang 2 vonis mati. Bleh. Sambu matamu. Nah, Bapak Ibu, ngeten nggih. Hitung-hitungane ngene lho, Ndan. Tak siloke boyok kula lara sale. Kula iki kesel banget. Kok delal awak wis kesel pengen turun ning mobil ora iso dalane elek. Aku gumun ki jempore sak gonku dalane elek lho. Dhe kula wonten mobil ki pengen turu. Awak kula ya Allah, serasa dihantam ombak tanpa air. Gludak gluduk gludak gluduk. Landan, bedanya Jepara dengan Jakarta. Apa bedanya? Jepara banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Iya. Aduh. Poron Jepara. Pokoknya kalau aku ngaji Jepara mulai ki langsung kula nyanyi. Begitu sulit. Lupakan silit ini Jepara. Hitung-hitungane ngeten. Umpama menungso niku ngibadah 24 jam seumur hidup, itu saja tidak mampu membayar atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa meneh ibadah awake dhewe iki ra mungkin 24 jam. Mila ana cerita, ana tiyang niku guwayane ra umum mlebu surga, takoni karo malaikat. Sapa jenengmu? Bledos. Umpama. Kan lumayan to. Nanti bledos, godhok wedang. Wis rabi rung bledos kamu. Wis, lah rupa kaya ngono kok ya payu iki lho. Bos niku, bos apa kuwi? Bos las. Oh, alah panas kacamata kira nganggo las kok. Dos bledos. Umpamane Agus bledos niki ana cerita. Wong niku mlebu surga. Takoni karo malaikat, "He bledos." Nggih kula mau firdos, celukane bledos. Sampeyan mlebu surga, nggih malaikat. Lah kowe iki mlebu surga mergo apa? Apa mergo amal kula kathah? Tenane? Hooh. Dijawab, "Kowe tenan mlebu surga mlebu amale oke." Hooh, tenan. Hooh, tenan. Aku ora ngapusi. Akhire napa? Malaikat niki ra percaya atas jawaban penghuni surga niki. Akhirnya malaikat langsung sowan Allah. kan malaikat banter. Oh ngarep son. Banser kok kagetan. Awakmu yo lucu, kaget kok sikil cangkeme. Kaget ki dodone, Kang. Oh, no. Padha karo lagune Gus Miftah kae lho. Kembang-kembang kantil mandananya rediring bedil ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene. Lah. Kelan apa? Lah ya bener to wong kaget ki cekelan kene. Masa cekelan kene goblok-goblok iki lho. Malah kaya banjere kaget to ngene. Aku kaget. Lah. Apa jantung iki manggone cangkemmu. Cekelan kene, aku kaget cekelan kene. Ya kene kok jenenge apa? Engko aja mancing-mancing to. Kaya aku wingi pengajian ning Kendal, ana desa jenenge aneh banget. Surakanta Lor. Kuwi jare. Lho wallahi tenan jenenge kampung Surakanta Lor. Untung ra disingkat dan ini. Ono oh, wong kene kae. Surakanta Lor. Iku padha karo aku pengajian ning Kebumen ning Purworejo pengen mangkat ning Kebliwati jembatan Butuh. Ning kono ana bakul dawet, dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dadi jembatan Butuh. Ya singkatane ya kuwi ini lho. Jembatan Butuh. Disingkat dadi jembatan Butuh. Padha karo teng Gunung Kidul, ana nggon piknik namanya tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Loh, lah iya tempat piknik disingkat jadi tempat piknik Gundul. Lah ning Jeporo desa sing paling aneh jenenge napa? Pring tulis. Yo ora aneh goblok. Rokon tolor. Agus bledos, endi kopine? Suwe men Agus, gasin tek. Wis ngisin-ngisini wong Jeporo Gus, Agus. Kowe rene ra nganggo kopi ngopo? Nembe digodhok. Ya Allah. Bahasane desa banget mumplak-mumplak. Agus ning aja nggon petengan, Gus. Kene padangane ra ketok. Nah. Akhire malaikat niku sowan kali Allah. Gusti, enten penghuni surga. Allah tanglet. Jenenge sapa? Agus Bledos. Napa leres Gusti, si Agus mlebu surga mergo amali. Dijawab kali Allah, "Wo, cangkeme Agus ki Tony Boster. Watonmu nindo bose banter." Agus kuwi becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Lajeng Gusti, menawi Agus niku mlebu surga mergo mboten mergo amali. Lah Agus niku mlebu surga mergo napa? Dijawab kali Allah. Agus kuwi mlebu surga mergo rahmatku. Lah cara mbuktekke rahmate panjenengan pripun Gusti? Gampang. Bali onong surga, Agus culeken matane. Engko timbangen deloken kira-kira sangka matane Agus okeh amale apa okeh maksiate. Singkat cerita malaikat balik teng surga. Alah kaget meneh. Mau wis kok kaget meneh. Nah, iki simbahe bener. Kaget aku. Santai mawon, Mbah, wonten 6 bulan kok, nggih. Akhire napa? Karo malaikat matane Agus bledos diculek. Ya Agus rene matamu. Diculek. Begitu diculek nyuwun sewu, mata sijine niku ditimbang. Begitu ditimbang ternyata amal sangka matane Agus niki wau luweh akeh maksiate tinimbang ibadai. Ini menunjukkan apa? Bahwa manusia itu masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Mergolah hitung-hitungan ora bakal nutut. Mila Allah dawuh wonten Al-Qur'an napa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lah awakmu ngitung-ngitung nikmate Allah ora bakal iso. Apa meneh lah awakmu duwe perbandingan amal nggih nutup nikmat ora bakal cukup. Mila enten crita niku nyuwun sewu. Ana wong ngaku-ngaku mlebu surga mergo amale, padahal umure mung 70 tahun. Akhire lak kowe mlebu surga mergo amalmu, ya kowe ning surga cukup 70 tahun. Lah napa kok kula niku pede mlebu surga, Bu? Kula niku setahun jadwal kula iso 1000 lebih, 1000 lokasi. Sak lokasi yo minimal wong sak meten, mau ning alun-alun Jepara wong puluhan ewu. Sepanjang tahun kula niku minimal 1000 lokasi. Mosok dari 1000 lokasi ini belas orang ana sing nekake rahmate Gusti Allah. Kan ra mungkin, Pak. Umpama kula sowan mriki teng Daren. Mosok wong sak ini belas orang ana sing ndongake kula. Lah yo ra mungkin. Minimal aku sesuk kelingan aku Gus Miftah Al-Fatihah. Kula krasa langsung aku tak dongake Yasin. Mila napa to? Awake dhewe niki ora kena mandek tumindak apik. Soale orang ngerti amal pun di sing nekake rahmate Gusti Allah. Suami Nabi Ibu, umpama jenengan niku amal 24 jam melayani bojomu. Hanya satu perbuatan saja yang diterima oleh Allah itu mendatang rahmat dan menyelamatkan hidupmu. Amin. Mila napa tugase wong wedok niku njaluk ridone wong lanang. Sampai ono hadis urine ngeten, Pak. Tidak akan diterima, tidak akan ditemani oleh malaikat tidurnya seorang suami kalau sampai mau tidur tidak minta maaf sama istri. Jadi wong lanang niku wajib sak durunge sare niku njaluk ngapura karo bojone. Mila kula niku biasa mudun panggung niki bojo kula, kula WA, Beb, bojo kula jawab, "Iya, say." Syaitonir rajim. Wonten dawuh, Bah, tolong malam ini sebelum kamu tidur, Abah dimaafkan. Itu saya selalu WA, Pak. Karena kula ngerti hadise. Wong lanang kuwi wajibe sak durunge sare kudu njaluk ngapura karo bojone. Soale lak ora njaluk ngapura karo bojone, turune ora bakal dikancani karo malaikat. Tapi hadise niku tasik koma, urung lanjut, enten lanjutane. Napa lanjutane? Dan juga tidak ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya tidak memaafkan suaminya. Mila sak durunge sare wong wedok yo ora kena grundel karo sing lanang, kudu ngapura. Soale awakmu grundel turumu ora dikancani karo malaikat. Maka saya sarankan untuk ibu-ibu ndaren sebelum tidur tolong bukalah dada lebar-lebar. Tegese napa? Memaafkan suaminya. Kok malah ngene iki ngopo? Ngira-ngira alasan itulah perempuan tidak boleh menolak keinginan suami untuk berjima. Wong wedok niku ora kena nolak keinginan suami ketika kamu dalam keadaan tidak head, menolak keinginan suami. Loh, rungono tenan iki. Wah, teko meneh iki, mane iki. Lek sampai nyandung mergo kocok lho ya. Ya Allah. Mau gelasnya gede saiki cewilik. Panitiane khidmat. Ini kopi ngapusi, kopi tugu luwak. Nah, dibuka kopi ini orang ono luwake. Halo yo wes, salam-salam ke Bunda Buara. Ya Allah, saking kesusune ambune sewangit, Gus. Kemoga bojomu mulai matang meneh. Amin. Bar 15. Nah. Niku apa, Bu? Balik niku, Bu. Wong lanang kudu njaluk ngapura. Wong wedok kudu ngapura. Sampai nyuwun saya hubungan suami istri itu diatur ngeten. Kanjeng Nabi dawuh napa, Pak? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Umpama kowe numpak motor, bojomu kok pengen, "Bu, aku njaluk." Nyoh, ngono lho, yuk. Sampai sejauh itu. Kaya bojoku kula niku kula sering matur, "Bun, aku pengen." Kula kesel, Bah. Lah terus piye karepmu? Prasmanan mawon nggih. Lah piye kuwi prasmanan? Mang buka dhewe, tutup dhewe. Oke. Okay. Ora kok rusak lho karo bojone kok rusak iki lho. Ora kaya Agus ditolak karo bojone malah nyanyi, "Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur matu bengi gugah rondo etan kali." Nah, lak jenengan wong wedi ngomong kungtum khairu umah. Wonten kitab akhlakun nisa niku dingendikake ngene. Jika seorang perempuan menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kemaluannya, maka dia akan masuk surga dari pintu yang dia kehendaki. Apa meneh wong wedok sing taat bekti marang sing lanang? Wis mlebune surga wong wedok niku luwih gampang tinimbang wong lanang. Pertanyaane ngeten, lak mlebu surgane wong wedok niku luwih gampang tinimbang wong lanang, kenapa neraka itu isinya paling banyak perempuan? Sing kudu dikai jawaban. Kanjeng Nabi Mi'rad sowan Allah. Kula diwene gambaran. Siksa neraka, nikmate surga. Pas mirsani siksane neraka, niku ana gambaran wong wedok sing ilate ditarik dawane sab'ina dhira'an. 70 dhira. Sak dhira niku ukurane padha karo setengah meter. Berarti wong wedok niku ilate dawane 35 meter. Tolong ampun melet sakniki Mbah, makin ringan. Kok malah ngene, ya ora iso kok. Bar ditarik sab'ina dhira'an. Apa yang malaikat Zabaniyah lakukan? Summa uqida khalfa unukiha. Lajeng ilate wong wedok niku digubetke teng gulune ngoten iki. Tarik kali malaikat. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad tanglet kali malaikat Jibril. Bril, apa man? Kok ana wong wedok disiksa kaya mengkono niku sinten Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, Muhammad, ketahuilah itu adalah siksaan Allah yang diberikan kepada para istri ketika seorang istri berani dengan suaminya. Omongane wong wedok luweh akeh tinimbang wong lanang, omongane wong wedok luweh dhuwur tinimbang sing lanang. Lak sing lanang ngendikan sak ayat, sing wedok lak wangsulan sak jus. Ternyata jawabane niku, Pak. Amale wong wedok sing kathah niku entek mergo wong wedok ora iso njogo tangkeme tutuke lambene. Mila lah wong wedok niku pengen selamat gampang. Jagalah mulutmu, jagalah cangkemmu, jagalah lisanmu. Rumus kimiane CO2T. Cocote. Bu. Demi Allah, demi Rasulullah, kula pengen jenengan niku selamat. Ternyata jenengan pengen selamat, aja nganti amalmu entek mergo lisanmu. Lah didelok sing ngibadahe, bah wong lanang kalah. Wong wedok niku ampuh, isuk tangi dhisik dhewe. Godhok wedang nggih mempersiapkan anake sekolah. Melu salat subuh, masak, ngedusi anak, ngetreke anak sekolah. Mulih genti ngopeni sing lanang. Mangkat ning sawah, mulih sore bengi ngudang anake, rampung ngudang anake, ngudang bapake. Wong wedok iki amuh tenan. Mila sak kuat-kuate wong lanang kalah karo wong wedok. Wong wedok niku kuat. Dina apa? Gunung loro digawa dhewe. Lah wong lanang ki lemah, Pak, pemene kaya Agus. Lah, nggowo ndok lore sambatan karo manuk tak kandhani. Apa buktine wong wedok luwih kuat tinimbang wong lanang? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Alah iso diketok manukmu, Gus, Gus kowe. Diase se apa? Kon ngopo? Oh, lah yo wonten meneh ketok manukmu kuwi dadakno. Endi bojomu sing ndi? Endi? Ayu ki sing ndi delok? Endi bojone Agus sing acung? Aku ngaku. Oh, kudunge pink. Paling sing pake yo pink. Ternyata nyuwun sewu. Rahmate Allah niki sing disuwun. Mila Bu jenengan lak layani sing lanang niku. Niate mung siji mawon, pados ridho lan rahmate Gusti Allah. Setiap jenengan niku masak, walah niat nglayani wong lanang. Niku lak termasuk ciri-ciri wanita solehah, wa in amartaha atau atka. Lak wong lanang perintah wong wedok manut. Khusus tiyang daren kula aturi. Wong wedok sing apik niku wong lanang rong jaluk sing wedok wis nawani. Isuk sing lanang rong jaluk sarapan, sarapi. Sing lanang rong jaluk kopi, sing lanang rong jaluk wedang, wedangi. Sing lanang rong jaluk susu. Gaweke susu. Kok susoni lho. Soni anak iki mbok sing nganggo tata krama. Aku iki ngaji ning Pasuruan, ana wong wedok mah abas, mama muda anak baru satu. Anak umur setahun nangis ning ngarep panggung. Buka kotang ning ngarep panggung. Langsung nyoh ngene iki lho. Delalah mataku pas ndelok. Padahal wis sebulan aku ora ketemu bojoku. Kan aku jadi ingin gitu lho. Fatayat tak muslimat ra kolu aku. Fatayat. Apa bedanya fatar karo muslimat? Alah rapun delok serak meyu, songko ambune aku iso bedake tak kandhani. Fatayat ambune parfum muslimat, balsam sing baju putih iki cetha muslimat iki to. Tungkae mlethek-mlethek. Selawatan dhisik ya. Ora mungan mangane cangkeme. Saiki lagu napa niki? Makubur. Makuburel matamu, makuburel. Makuburel. Sumpah momet ndas iku. Mosok pengajian ning Masjid At-Taqwa kok mangkupurel gitu. Apa meneh? Joko Tingkir, apa meneh? Ora usah bali. Ya moh ngopo aku ning kene ora usah bali ngarang wae. Bojo loro. Ayo wis, lagu tak nyanyike lagu kae wae. Stasiun Balapan, guys. Ning Stasiun Balapan, Kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu kae guys. Asu ki ahlus sunnah wal jamaah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna wabilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sarang-sarang salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya susu. Susune sapa? Susune rondo matamu ngawur. Yo, apa tuh kewane kok nemplok wae iki. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir. Ayo! Suwe-suwe tak kekrek lho kuwi. Kowe ngendra apa mesti tongkatku iki apa? Saiki iki apa cangkeme sing nikel darbuka lho. Jenenge Hadre apa iki? Hadra Ibnu Ranting Daren. Sesuk aku mlebu surga dikawal oleh Hanu. Ning yo kuwi aku ning surga kelon karo dari awakmu Hadra antok. Keteplak keteplok keteplak keteplok keteplak keteplok. Enak Gus. Heeh, tenan. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassal Nabi jalan-jalan di pedesaan, desanya hatinya aman, bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah. Demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah. Salamullah ala Tuhir Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassal iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani. Sing tak tresnani. Disondaren ngundang Gus Miftah. Agus mbledhos lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke cilik. Sepil, sepil, sepil. Paling di sini mau kaya pentil. Ono sing jumblur ane gini. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwe ora payu rabi. Selak tuwe ora payu. Jomblo-jomblo itu ngono kuwi. Pilih bojo ayu napa bojo elek. Mulai kok sawah bablas metu, mulai bengi ora wayahan. Paling susah duwe bojo ayu, saben bengi ra kok berkatoan. Saben bengi ra kok berkatoan. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, hogah rondo sing jaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok. Emangnya aku cowok apaan? Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep. Semarang kaline budak sing disayang matane. Aku nganan kowe ngiwo, aku bertahan kowe karo wong liya modar ya kaya. Mahok. Mahok ya apa cakane. Ibu-ibu nggih ngersake. Siir khusus nggih ibu-ibu kuwi. Buah belimbing, buah pisang. Raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas getek, raine glowing tungkae mletek. Iki wis tuwek tapi kemenyek. mulih apa ning arep panggung kat wong ini karo aku. Gus, muah muah. Langsung tak bales nyoh muah. Eh? Tidak disayang. Sorry ya, kamu sama aku beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Salim. Pirang juta kuwi matamu. Kaya kowe kuat tuku. Cangkeme wong kene. Do piro iki kurang ajar tapi. 30 matamu kok murah men iki lho. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata syarat dadi umat sing apik kuwi iki ana syarate. Syarate napa? Satu, ta'muru nabil ma'ruf. Umate Kanjeng Nabi niku dianggep apik mergo seneng ajak-ajak tindak kesaenan. Mila lak ana barang apik tulung koncone diajak. Oi woro-woro, sesuk daren pengajian. Ayo mangkat. Niku termasuk ta'muru nabil ma'ruf. Lah niki nyuwun sewu. Ta'muru nabil ma'ruf ini harus menjadi semangat umate Kanjeng Nabi. Ta'muru nabil ma'ruf niku napa? Lah ana anggur kancane ya diajak mangan ora dipangan dhewe. Pas pluk. Ngapunten lho Kyai, ngapunten lho Kyai. Ini ada anggur, ada apel. Mbak-mbak pilih anggur apa apel? Anggur apa apel? Apel, pinter. Bagaimanapun anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi cewek harus milih apel dibandingkan. Cewek lu lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Ini ki anak milenial itu malam satu ngaji, malam minggu ngaji. Gak penting malam minggu dengan siapa, tapi malam lamaran dengan siapa. Iya. Kalau hari Sabtu Minggu itu weekend, aku sama kamu will never end. Iya, ngono dan ora paham ngerti bahasa Inggris guyang-guyu. Pak polisi jenenge sapa iki? Oh, Agus Umar. Oh, adine Agus Mbledos. Contoh ngeten, ta'muru nabil ma'ruf sing paling gampang. Kabeh lak duwe HP to. Wae pun angin terbaru, bro, sorry. Padake Agus Mbledos. Crash. Second matamu urung ono ae 15 second ngawur wae piye. Ora kok pamer, sorry. Aku punyanya hanya ini. Kalau enggak bagus enggak punya. Mau ijoli. Lah HP-mu mung siomae kok gayamen lho. Boten. Semuanya kan punya WA, punya medsos. Ibu-ibu umpamane. Gunakan status WA-mu itu untuk ta'muru nabil ma'ruf. Contoh, bojo kula niku lak nggih status teng WA niku apik-apik. Kula mboten muji-muji no mboten. Ning faktane ngoten niku. Dia dakwah cukup menggunakan status WA-nya. Pamane ngajak orang bersolawat. Itu sudah ta'muru nabil ma'ruf. Jenengan gawe status WA. Wow, dalu pengajian kali Gus Miftah membahas tentang umat terbaik. Itu juga termasuk ta'muru nabil ma'ruf. Membahas tentang bagaimana istri mendapatkan rahmatnya Allah. Itu sudah ta'muru nabil ma'ruf. Cuman persoalannya adalah banyak diantara kita yang menggunakan WA justru untuk ngumbar aib pribadinya. Kalau enggak nyindir orang lain melalui status WA-nya, betul? Gek ngopo bojone Agus umpamane jam 10 nya Agus rung mulih. Nulis status WA-ne, aku dinginan nih. Maksude apa? Diwaca karo Agus Umar, tak kancani po. Cukup dengan menggunakan ini lho, Pak. Apalagi kalau Anda punya medsos, punya TikTok, punya Instagram, kamu bisa dakwah dengan TikTokmu le. Enggak usah harus live. Repost dakwahnya para kiai ahlu sunnah kembali diposting ulang. Enggak duwe follower, ora masalah wong ketok rupamu miskin follower kok. Itu sudah dakwah. Ibu-ibu memberikan contoh keteladanan kepada anak. Itu sudah dakwah, sudah ta'muru nabil ma'ruf. Maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak ra usah diajak, ibu siap-siap wudu nggo rukuh mangkat ning masjid. Anak delok jenengan, itu sudah ta'muru nabil ma'ruf. Ora kok nyuwun sewu, nah kono mangkat ning masjid. Ibune malahnya kelremot. Kuwi anak ra bakal mangkat ning masjid. Bapak kula niku mbiyen ta'muru nabil ma'ruf kali kula napa? Kula ora tau diajak ning masjid. Ning ben bapak kula mangkat ning masjid, mataku lo ndelok, akhire kula isin. Akhire bapak mangkat ning masjid, wong bapak niku imam masjid. Akhire kula melu. Kenapa? Bapak saya memberikan suri keteladanan. Maka saya bilang, dakwah terbaik itu dengan contoh, bukan dengan ucapan. Bapak makan di masjid akhir kula melu. Bapak sholat kula pelayon. Bapak sholat kula nuduk beduk. Ler, ler. Akhirnya bapak kula jengkel. Akhirnya bapak sak derenge sholat tutuk beduk didelikke kali bapak kula. Akhirnya kula pelayon, bapak sholat sujud kula mlebu sarungi bapak. Katemu iki tutuke aku. Itu tak muruna bil ma'ruf. Makanya pengajian malam hari ini nyuwun sewu. Ini dalam rangka ikhtiar takmir untuk takmuru nabil ma'ruf. Soalnya apa? Niku syarat utama dadi umat terbaik. Ajak-ajak kebaikan. Pak polisi takmuru nabil ma'ruf dengan pangkat dan jabatan. Dadi polisi sing apik meneh contoh sing bener. Itu sudah takmuru nabil ma'ruf. Sampean dadi tentara yo ngono dan dadi tentara sing apik nyontoni sing apik dakwah kelawan pangkat jabatanmu itu sudah takmuruna bil ma'ruf. Oh meneh wong wedok, Mas. Saya punya teori. Mendidik seorang laki-laki berarti dia mendidik seorang saja, tapi ketika mendidik seorang perempuan berarti dia mendidik sebuah generasi. Mila napa wong wedok niku luwih utama tinimbang wong lanang? Soale kula ndidik jenengan mesti ngandani anake. Lah kula kon milih jujur mawon, mulang cah cilik karo wong tua aku pilih ndile? Cah cilik tak ulang dadi guru, gurune mulang anake, anake dadi guru mulang anake, terus jariah kula ngalir. Lah kula mulang wong tua urung iso wis mati. Sopo? Jilbabe putih iki lho. Kis mangkis masih. Lah. Sekarang nyuwun sewu, ayo takmuruna bil ma'ruf dengan cara kita masing-masing. Mila nyuwun sewu, saya selalu bilang konco-konco NU ini, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Gus minta profesinya dakwah ora, kulo yang duwe bisnis, neng lah kulo dianggap bisnismen yura pantes. Tegesen apa? Umpama kulo orang ngaji, yo kulo bisnis, kulo yang duwe usaha, kulo ini kulo hitung-hitungan kulo dewe bu nyuwun sewu. Kok enggak mau menjadi takmuruna bil ma'ruf, ora gelem dadi dai. Kulo niku sekian banyak perusahaan yang nawari saya jadi komisaris. Dibayar sebulan 150 juta. Umpama kulo mau mikir kulo dhewe tok, kulo mung cukup seminggu niku ngantor peng pisan, sebulan dibayar 200. Wis urip kulo cukup. Tapi nyuwun sewu, apalah arti kita punya uang tetapi nilai manfaatnya kurang? Kalau hidup hanya sekedar hidup, munyuk kae yo urip. Ngene apa mboten? Asu kae yo urip. Asu kae yo urip tak kandhani. Lho, awakmu aja nesu karo asu, Gus. Asu kae luwih setia tinimbang uang. Di halaman, Cok, halaman. Lho, ana pribahasa ngeten, Pak. At imil kalba salasa ayamin sayat kuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama tahun. Anjing itu terkenal dengan kesetiaannya. Tapi lah jenengan makani wong, apa katanya? Wat iminna salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Jadi lah makani asu telung dino, diling-iling telung tahun, makani uang telung tahun, lali dalam waktu 3 hari. Mila kadang-kadang nyuwun saya uli, kesetiaan anjing kepada majikannya itu jauh lebih besar dibandingkan manusia. Mila kalau sering ngomong, apa bedanya asu teng Amerika kali teng Indonesia? Kalau di Amerika, asu dianggap seperti teman, di Indonesia teman seperti, ngomong asu aja dulu aku Gus tak ajar. Tak muruna bil ma'ruf. Banser, tak muruna bil ma'ruf. Jogo pengajian. Ibnu menjadi pelajar yang baik itu bagian dari takmuruna bil ma'ruf. Ngono ora mung pacaran tok. Ibnu kok pacaran? Enggak usah pacaran. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Aku mbiyen ora tau pacaran bojoku yo ayu. Lho, aku mbiyen ditolak li cawe dekir ora sing seneng karo aku kere kok. Koncoku mangkat kuliah pacaran boncengan motor aku randu motor dewe. Kulo dihina dasar Miftah jomblo. Saya jawab sorry. Bintang itu indah untuk dilihat bukan untuk dimiliki. Oh nomar. Kata-kata. Aku mbiyen ra ono wong wedok sing gelem karo aku mergo aku kere. Hari ini saya katakan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. jaduk nah aku karo Gus Miftah prek telat nen kula niku mbiyen saking kene Pak KKN kita songo tak katane sing lanang 5 sing wedok 4 sing lanang 5 iki Gus sing ra di motor mung aku dhewe cah 4 pacaran kabeh aku dadi obat nyamuk tak katane mung domblong aku dinyek dasar minta jomblo sorry saya jomblo bukan karena saya enggak laku tapi karena memang enggak ada yang mau aku loh tapi minimal saya jomblo bukan karena saya enggak laku tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku lak wong pacaran tak minimal mesti dosa to yo boncengan tok e dosa kok apa meneh pacarane bocah saiki ora mungkin mau boncengan tok pasti latihan biologi anatomi tubuh dek yang ini apa namanya reng tong reng tong reng apa meneh lanangane model garangan kaya Agus sing tak maksud ki Agus Umar. Lagus bledos insyaallah. Luweh parah. Nah, artinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf dalam konsep Ali Imran 110. Itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Kaya ta'muruna bil ma'ruf wong NU, ya bagaimana mempertahankan akidah Ahlussunnah. Makane bocah-bocah Ibnu Le, tolong kowe ngaji tenanan. Sekarang Wahabi tambah ngawur. Kematian Wahabi di Arab Saudi itu berpotensi Wahabi Arab Saudi akan berpindah ke Indonesia dan mereka akan semakin ngawur ngosak ngasih amaliyah. Itu artinya apa? Ta'muruna bil ma'rufnya Ibnu, kowe ngaji sing bener karo guru sing bener untuk menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kuwi tugasmu. Maka saya sering bilang, Bapak NU Ibu Mus Muslimat sing banter ngono lho. Lha. Muslimat mung sing Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva. Adeva tayat tahlilane saben malam. Mule tahlilan padha nggawa rahmat. Badokan sing dipikir. Berkat apa rahmat? Tahlilane saben malam. Mule tahlilan padha nggawa. No, oh ya. Sampai Agus rupanya kaya takir ini. Soalnya mau enggak mau, Pak, kita harus mengakui kearifan lokal berkate wong Jawa itu memang menyelamatkan. Lune ngeten, jenengan ngerti tradisi selamatan. Tradisi selamatan niku lak mbiyen tradisine wong Jawa kuno. Mbleh wedhus napa mbleh pitik indune niku nyuwun sewu. Nganggo besek, kei sego, kei lawuh, kei ayam ditaruh bawah pohon besar. Tujuane napa? Tujuane untuk tolak bala dengan cara memberikan sesajen kepada para setan iblis yang dianggap huni pepohonan. Islam datang, wali datang. Tradisi ini diubah carane. Tetap menggunakan sesajen, selamatan, berkat, tapi jenenge dirubah. Kowe mbleh wedhus, mbleh pitik, mbah masake beras sing rada akeh. Lah wong biyen takon. Mungkin didakeke pundi, wit pundi, aja mok dakeke uwe, tapi tangga teparomu diundang diajak mangan. Pas sak durunge mangan kowe ndonga dhisik njaluk selamat, ndonga kowe selamat, anakmu selamat, bojomu selamat, tanggamu selamat. Mila muncul istilah selamatan. Mergo ndonga dalam rangka njaluk selamat. Sing iso ngono kuwi namung wong NU. Lah napa kok ana istilah berkatan? Berkat niku saking bahasa barokah. Awake dhewe lak mangan sego bar didongani kuwi ana barokahe. Mila diarani berkatan. Ana apa enten berkah? Ana banyu niki lho. Didongoni mawon molekulnya berbeda. Mila profesor Jepang itu mengakui, Pak, air yang didoakan sama tidak niku beda. Mila napa lan jenengan sowan kiai niku biasane nggawa banyu jaluk didongake. Ning lucune tiang Nalumsari tindak teng pondok kula, bu tidak nentak tidak minta barokah doa, tapi minta barokah selfie. Padahal banyu niki nak didongake beda. Lah salah satu donga sing sering diwaca kali kiai niku napa? Mau ngaco bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Diwaca ping telu. Ya Allah Gusti, kula nyuwun mugi panjenengan dadosaken toyo menika ob saking mapinten-pinten penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ditambahi Fatihah ping pisan. Al-Fatihat lahu disebulke teng banyu. Niku beda. Apa meneh Fatihah? Fatihah niku ampuh. Ana kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Lah Agus pengin ketemu malaikat gampang maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Kuwi langsung ketemu malaikat Izrail. Gus umurmu piro? Ya asli kok kok palsu. 43 raine koyo swidak iki lho ya rupane. Santai mawon Gus. Mati iki serat tuwa. Kuwi lak luwih tuwa saka aku. Kuwi 43 aku 41. Tapi santai wae, mati syaratnya ora mesti tuwa. Lho senajan to awakmu luwih tuwa tinimbang aku, Agus luwih tuwa tinimbang Gus Miftah, bisa saja sing mati Agus mbledos dhisik. Lah aku ora wedi Gus. Ngomane ning kene ana malaikat Israel teko set. Kok moro-moro marani aku mati du mungkin ning masjid aku ora wedi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Agus mbledos. Sing diparani sapa sing mati sapa? Tak muruna bil ma'ruf. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Buatan hauna anil mungkar. Ana wong tuminda elek jenengan cegah. Agus kancamu aja mabuk, mbok yo aja mabuk. Mbok aku diajak matamu ngene lho. Niku bagian tan hauna anil mungkar. Utawa tiang tumindak maksiat ning arep masjid, mbok yo lah maksiat ki aja ning arep masjid to cah-cah mbok minggir titik. Niku sudah bagian dari hauna anil mungkar. Milo nopo, gon-gon sing dianggap maksiat niku kula parani, itu bagian dari takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mbah lokalisasi pun dimawon. Kula bagi-bagi mukena, bagi-bagi ruko niku teng pundi-pundi. Niku dalam rangka takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Aja kaya Agus, amar ma'ruf nyambi munkar. STMJ salate terus maksiatnya jalan. Tapi rawa poli umpama kowe rong iso ninggalke maksiat aja nganti ninggalke salat. Tetaplah salat walaupun kamu ahli maksiat. Jangan berhenti salat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Kowe kok sabar banget Pak ngurusi pendosa. Soale ya kula ngrumangsani kula iki duwe dosa. Allah menciptakan surga dan neraka sama-sama untuk para pendosa. Allah ciptakan surga untuk para pendosa yang mau bertobat, sementara Allah ciptakan neraka untuk pendosa yang tidak mau bertobat. Yang perlu Anda ingat, Allah benci dosa, bukan benci pendosa. Makanya kenapa Gus Miftah dapat julukan presiden para pendosa? Karena saya punya prinsip, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Sing lan dituso ngacung, ora mungkin ana. Soale napa kabeh wong duwe dosa. Mila nyuwun sewu supaya tetap pada koridor kungtum khairu ummah dengan minimal nglakoni loro. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ana tamu disuguh itu soale napa? Soale nyuwun sewu Kanjeng Nabi dawuh. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Muliakanlah tamu. Mila nyuwun sewu, lah ana tamu niku sebisa mungkin yu. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yang disuguh. Omah ra tau ana tamune berarti sing di omah ra tau srawung, tamu ra disuguh nyeles. Mila kula paling benci lah omah niku diwene tulisan kaligrafi ora pas. Aku tau bertamu Mas Agus, ruang tamune ditulisi kaligrafi. Ya ayuhan nas, kulu wasrabu wala tusrifu. Wahai para manusia, makan dan minumlah tapi jangan banyak-banyak. Lah matane ya kuwi. Aku yo ora wani ngombe Pak aku. Ngono kuwi ndelok lagi nyuguh rodong isine marning. Rodonge duwa cangkeme cilik. Isine mung separo. Ayo kowe, njikuke kepiye jal? Mosok disuntak ning cangkemmu ngene lho. Syaratne namung loro niku. Dengan pengen diakoni umat Kanjeng Nabi sebagai umat terbaik, tolong pertahankan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampun jam 14:30, nggih. Kamu teriak histeris, kamu cinta aku ya. Bayu, kula udah capek. Saya dari pagi Bu, terbang ke Semarang, acara tadi siang di Tahunan, terus ke Jepara, Marang lanjut ke Ambarawa, terus urip ulun ku napa-napa cukup, kurangnya siji. Tumbas matamu ngawur. Kiai kon tumbas gitu. Mas hasbi robi, muga-muga kula panjenengan sami dijogo kali Allah. Siapapun malam hari ini yang hadir, saya doakan yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah dibahagiakan, yang sedih disenangkan, yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dijodohkan. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rzuqna istiqomah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rzuqna bi husnil khadimah wa na'udzubika min su'il khadimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin sedaya panitia matur nuwun assalamualaikum